Evan ada sedikit. Kita mulai saja ya pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kafa wa salatu wassalamu asrafil anbiya wal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin. Para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah binikmatillah wa bismillah pada sore hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah sehingga kita bisa bertemu kembali walaupun via Zoom untuk melanjutkan kajian kita yaitu kitab ya Bidayatul Abid wa Kifayatul Syahid. Dan alhamdulillah pada pertemuan kita kali ini kita sudah sampai kepada pasal, insyaallah kita masuk nanti pasal mengenai mujibatul ghusli ya, hal-hal yang mewajibkan mandi. Baik, dan mematikan video agar memudahkan karena sinyalnya turun naik. Baik, ini pembahasan kita yang akan kita bahas pada sore hari ini. Faslun mujibatul husli, pasal mengenai hal-hal yang mewajibkan mandi. Sab'atun, dan itu ada tujuh. Jadi ada tujuh perkara, tujuh poin menurut penulis yang mewajibkan mandi. Nanti kalau yang lain-lain di dalam kitab ulama-ulama madhab ada yang mengatakan 6 dan seterusnya. Tapi untuk kitab yang kita kaji, yaitu kitab Bidayatul Habib wa Kifayatul Zahid, ya dikatakan ada 7. Nah, apa perkara pertama yang mewajibkan mandi itu? Dikatakan bahwa yang pertama itu adalah intiqalu maniyin. Falau ahassa intiqalihi fahabasahu falam yakhruj wajabal ghuslu falau tasalla lahu thumma kharaja bilal batin lam yu'idhu. Perkara pertama yang mewajibkan mandi itu adalah intiqalu mani, ya intiqalu maniyin, yakni perpindahan mani. Maksudnya apa? Keluarnya mani. Falau ahasa intiqalihi fahabasahu falam yakhruj. Walaupun ya ia merasakan perpindahan ini atau ketika maninya itu hendak keluar, ya dia merasakan mani itu hendak keluar, maka ya fahabasahu, dia menahannya agar tidak keluar, ya falam yakhruj, kemudian akhirnya mani yang ditahannya tadi itu benar-benar tidak keluar. Wajib al husnu, dia tetap wajib mandi. Dia tetap wajib mandi. Jadi ini perkara pokoknya bahwa sebab mandi wajib itu, ya yang pertama adalah keluarnya mani atau perpindahan mani. Nah kalau yang diceritakan di sini yang bersangkutan berarti dalam kondisi sadar, ya dalam kondisi tidak tertidur. Maka ya dia wajib mandi. Nah, dalam pandangan madhab, ya kalau mani itu keluar dalam kondisi tidak tertidur atau dalam kondisi sadar, maka disyaratkan keluarnya mani itu diiringi rasa nikmat. Nah, ya. Di sini ya dengan lazazah. Maka disambung tadi, ya. Kemudian falau ikhtasala, maka seandainya ia mandi, falau ikhtasala lahu, dia mandi. Ya, karena tadi sudah keluar mani, kemudian dia mandi. Tumma kharaja, kemudian keluar lagi. Ya, keluar lagi mani pada saat dia mandi tadi. Tentu kalau dia mandi itu dalam kondisi sadar. Tetapi keluarnya mani pada saat dia mandi tadi bila ladatin, tidak disertai dengan kelezatan, tidak disertai dengan kenikmatan, atau bahasa medis apa, orgasme. Lam yu'idhu, maka dia tidak perlu mengulang kembali mandinya. Nah, berkaitan dengan hal ini, ya, mengapa kemudian madhab berargumentasi kalau, ya, air dia itu dalam kondisi sadar keluar mani itu yang menjadikan wajib mandi adalah dengan disertai nikmat. Nah, ini berkaitan dengan hadis-hadis yang umum tentang hal ini. Semisal hadis yang mengatakan, ya, sebuah hadis marfu dari Abu Sa'id Al-Khudri, innamal ma'u minal ma', ya. Jadi di dalam hadis ini dikatakan, ya, kalau ada munculnya air, maksudnya air mani, ya, keluarnya air mani, ya, maka, ya, dia juga harus mandi. Ini kinayah, bentuknya itu kiasan. Nah, itu begitu. Nah, kemudian dikatakan, ya, kalau sudah dia sudah merasa di situ tadi dikatakan keluar hendak maninya bergeser, ya kan? Intikal yang berkeluar, karena dia keluarnya mani ini tentu karena adanya hal yang merangsangnya, kan begitu. Maka andai kemudian dia telah merasakan, ya, berarti ada lazazah di situ, si mani kemudian mau keluar dan dia berusaha menahannya agar tidak keluar, kan begitu. Dan akhirnya memang tidak keluar, tetap dia wajib mandi. Karena sesungguhnya yang dihukumi menurut mazhab itu adalah adanya rasa nikmat yang akhirnya mendorong keluarnya mani. Karena lazimnya begitu secara biologisnya. Nah, itu begitu. Nah, kemudian kalau kondisi lain, ya, kondisi lain, orang tersebut misalkan sudah keluar mani, misalkan karena satu dan lain hal sebab, misalkan dia mau mandi, membersihkan dirinya. Kemudian ternyata ketika dia dalam kondisi sadar mandi tadi, ya, keluar pula maninya kembali, tetapi tidak disertai dengan kelezatan. Ini yang keluar mani, ya, bukan wati. Keluar. Nah, maka dikatakan di dalam madhab dia tak perlu mengulanginya lagi. Nah, ini kondisi yang diadopsi, ya, diambil oleh madhab itu, ya, seperti kondisi orang yang terus-menerus mengeluarkan mani karena sakit. Jadi kan ada orang yang punya kondisi penyakit tertentu, katakan misalkan kalau kondisi sekarang ada penyakit kanker prostat misalkan. Ya, kanker prostat itu menyebabkan pembengkakan prostat, menekan beberapa organ-organ di kemaluan laki-laki di zakar yang memproduksi sperma misalkan atau mani itu, kemudian akhirnya tak terkendali mani itu diproduksi dan keluar tanpa disertai kelezatan. Dan itu bisa keluar kapan saja dan di mana saja. Nah, apakah dalam kondisi setelah mandi, atau misalkan dalam perjalanan, atau karena terlalu dingin, dan seterusnya. Nah, maka kalau kondisi seperti itu, keluarnya mani, dalam kondisi orang tersebut sadar, tanpa disertai kenikmatan atau kelezatan, dia tidak wajib mandi. Itu menurut mufradatnya mazhab. Kemudian dikatakan pula oleh penulis ya berkaitan dengan sambungan penjelasan beliau ya bahwa di situ dikatakan yang kedua. Sebab kedua mandi wajib yakni wa khurujuhu min makhrajihi walau daman keluarnya mani ya keluarnya mani dari tempat lazimnya tersebut ya artinya melalui dakar ya bukan dari saluran yang lain walau daman ya seandainya ya dia seperti darah mungkin berwarna merah seperti darah atau tercampur dengan darah bisa juga karena tentu aja ada kondisi-kondisi medis yang menyebabkan seperti itu. Nah maka kondisi seperti ini keluar mani dari tempat lazim keluarnya mani sekalipun yang keluar itu berwarna merah apakah karena tercampur dengan darah banyak ataupun sedikit ya maka dia tetap mandi ya tetap mandi dan tadi ya karena dalam kondisi apa tadi dia keluarnya tadi dalam kondisi sadar dan ada kenikmatan karena memang lazimnya mani itu keluar tentu setelah ada lazazah ya dia beriringan itu dengan lazazah kemudian ya wa tuktabaru lazzatun dan merasakan nikmat ya jadi dia keluar mania tadi yang tercampur dengan darah atau berwarna kemerah-merahan karena satu dan lain sebab disertai dengan lazazah maka wajib mani ya fi ghairi na'imin wa nahruhu kecuali keluarnya mani tadi dalam kondisi tidur nah dalam kondisi tidur dan sejenisnya jadi ya kalau mani keluar dalam kondisi tidur yang itu biasa diketahui setelah bangun adanya bercak tanda bekas dan seterusnya maka keluarnya mani dalam posisi tidur ini tidak mengharuskan adanya kelezatan artinya juga andai orang tertidur keluar mani dan tahu dia keluar mani itu setelah dia bangun tidur wajib mandi. Nah, itu dia. Tapi kalau orang tersebut masih dalam kondisi sadar atau terjaga tidak tidur ya dari frase kalimat yang awal tadi maka dia mandi jika keluarnya mani disertai dengan kelezatan dirasakan oleh dirinya adanya kelezatan nah itu baru kemudian dia mandi kalau keluar mani dalam kondisi sadar tapi dia itu tidak merasakan kelezatan dilaladatin maka tidak perlu ya mandi jadi dia berwudu nah ini diambil ya hukum kesimpulan demikian itu dari sikapnya ya seorang sahabat yang dia punya penyakit penyakit itu menjadikan dirinya itu keluar mani tak terkendali maka ada keringanan dari Nabi dan keringanan dari Nabi ini bukan maksud Nabi membuat hukum tidak tentu Nabi adalah menyampaikan hukum bahwasanya dia kalau nanti hendak salat ya berwudu Kemudian ada juga yang mengkiaskan dengan kondisi istihadah. Nah, yaitu keluar darah haid terus-menerus. Tapi ya itu macam ragam ya argumentasi nas yang dipakai. Tapi sekali lagi tadi digariskan ini adalah mufradatnya mazhab. Kalau untuk orang yang ini tadi dikatakan kalau dia tidur, nah ini seperti ya diceritakan di dalam sebuah hadis, hadisnya Ummu Salamah. Ya. Jadi diceritakan itu ada seorang wanita datang kepada Nabi. Kemudian wanita itu bertanya tentang apakah wanita yang ihtilam, ya, mimpi basah juga wajib mandi. Nah, itu begitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am idza ra'atil ma." Ya, dia wajib mandi ketika ia melihat air atau maksudnya bekas dari mani yang keluar itu. Maka dari situ ada mafhum wanita tersebut wajib mandi, ya. Wanita itu menanyakan tentang ihtilam karena dia telah tahu ada sebuah kabar tentang laki-laki yang kalau ihtilam wajib mandi. Dan kemudian Nabi menambah faidah dari perkataannya tersebut bahwa apabila ia melihat bekas air mani ketika dia bangun, wajiblah dia mandi. Maka di situ tidak disyaratkan dengan adanya kelezatan. Nah, itu dia. Jadi wajibnya mandi wajib bagi orang yang tidur setelah bangun melihat ada bekas mani, tidak dikaitkan dengan kelezatan. Tapi biru'yatil mah. Nah, kemudian dikatakan di situ ada wanahuhu. Jadi orang yang menyerupai, yang sejenis kondisinya dengan orang yang tidur. Siapa mereka itu? Ya. Para fuqaha ada yang mengatakan mereka itu yang kondisinya menyerupai atau sejenis dengan orang yang tertidur itu adalah orang yang mabuk. Kemudian orang yang pingsan. Mabuk atau pingsan. Nah, mengapa ada pengkiasan seperti itu? Karena ada ilatnya. Apa ilatnya? Sama-sama hilang kesadaran. Orang yang tidur hilang kesadaran, orang mabuk hilang kesadaran, orang pingsan hilang kesadaran. Maka ada kias. Hilangnya kesadaran, kemudian kalau keluar mani tidak perlu diiringi dengan kelezatan, tetap wajib mandi. Nah, itu begitu mani. Nah, hanya saja memang kalau orang mabuk secara khusus perlu diteliti. Apa istilahnya? Mabuknya mabuk pun atau mabuknya itu betul-betul mabuk yang penuh atau mabuk setengah mabuk. Karena kalau mabuknya masih setengah mabuk itu masih setengah sadar. Ya, orang mabuk yang setengah mabuk itu ya masih bisa nyanyi-nyanyi, ketawa-ketawa, jalan sempoyongan, itu mabuk setengah mabuk. Ya. Ini hanya berkaitan dengan fakta saja ya. Tapi kalau orang yang betul-betul mabuk itu udah ya betul-betul hilang kesadaran, jatuh geletak tidur entah di mana-mana. Nah, itu kira-kira ya. Jadi kias antara tidur dengan tadi adanya pingsan dan lain adalah karena hilangnya kesadaran. Allahu a'lam bishawab. Nah, kemudian ya selanjutnya dari kondisi yang mewajibkan mandi adalah kondisi orang yang di situ dikatakan watahyibu hasyafatin. Ya, orang yang membenamkan hasyafatin asliyatin. apa ini, pangkal kemaluannya. Nah, keseluruhan asliyatin au qadr ya, atau qadriha, atau sebahagian ya, atau sebahagian. Jadi ketika seseorang, jadi dalam ini, kalau ini kasus yang ketiga ini orang yang melakukan jima. Nah, kalau yang tadi kan cerita-cerita yang pertama dan poin kedua ini adalah poin tentang keluarnya mani. Ya kan? Keluarnya mani, dan ada dua kondisi orang yang keluar mani itu. Kondisi terjaga, kondisi tertidur. Kalau keluar mani dalam kondisi terjaga harus disertai kelezatan, baru mandi. Kalau dia keluar mani dalam kondisi tidur, maka tidak disyaratkan adanya kelezatan. Selama ditemukan adanya bekas mani ketika bangun, wajib mandi. Nah, itu begitu. Ini cerita poin satu, poin dua. Poin ketiga, ya, wajibnya mandi itu adalah karena jima. Ya, ya ini apa namanya, bertemunya, atau bahasa yang lebih lebih jelas itu adalah persetubuhan. Ya, persetubuhan. Maka di sini dikatakan ya, masuknya ya, atau membenamkannya ya. Ya, terbenam, dibenamkannya apa? Yaitu pangkal kemaluan. Sebahagian ya, keseluruhan atau sebahagiannya. Nah, jadi mohon maaf, kalau batang penisnya itu tidak harus kemudian apa namanya, semuanya masuk ya, sebahagiannya saja, pangkalnya saja dari yang dikupas klubnya. Nah, kasyafah ini kan klub ya, klub apa itu, tempat sunat itu, maka itu sudah harus menghabiskan mandi. Nah, itu dia. Kemana dibenamkan itu? Kemana dibenamkannya kemaluan laki-laki tadi yang seluruhnya atau sebahagian tadi? Ke farjin, ke kemaluan perempuan. Ke kemaluan perempuan aslin ya. Ke kemaluan perempuan. Kemudian juga seandainya dia melakukan hal tersebut ya, melakukan persetubuhan tadi, membenamkan zakar tadi ke duburan libahimatin, ke duburnya apa, hewan. Nah, ini kita sedang tidak membahas orang ini normal atau tidak normal, tetapi ini sedang membahas hukum fikih, fakta. Nah, jadi dalam pandangan madhab, ketika seorang laki-laki dia bersetubuh, kemudian membenamkan kemaluannya ya, sebahagian ujungnya atau kemudian keseluruhannya kepada kemaluan. Kemaluan siapa? Kemaluan wanita, atau sekalipun kepada duburnya hewan. Nah, itu dia. Atau bahkan kepada mayat. Nah, itu dia. Kemudian dia melakukan persetubuhan itu, ya, melakukan persetubuhan itu dan serupa semisalnya, nah itu, dengan banyak macam contoh, misalnya begitu. Walaupun dia dalam kondisi tidur, nah itu kan, ya, tak sadar, dia semua ini tetap harus mandi. Walau kalau secara akal sehat ya, mustahil ada orang yang hilang kesadaran dalam posisi tidur nyenyak dia bersetubuh. Ya, tapi wallahu alam, bisa saja kan gitu kan. Kalau ada penyakit ya, penyakit hilang kesadaran sementara. Sehingga bisa tidur sambil jalan ya, bergerak di bawah alam sadar. Kemudian dia melakukan persetubuhan. Nah, gitu kan, misalkan begitu. Dengan wanita lewat kemaluannya, atau dengan hewan lewat duburnya, atau bahkan dengan mayat. Nah, itu dia. Sadar tak sadar dia wajib mandi. Nah, itu begitu. Nah, itu. Nah, kalau hujah tentang ini sangat jelas sekali ya, ya, bahwa seperti diceritakan dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana dikatakan idza jalasa baina syu'abihal arba'i thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu. Jadi di dalam hadis itu dinyatakan, ya, bahwa jika seorang laki-laki itu duduk, ya, jalasa duduk, jalasa itu duduk apa? Duduk di bawah, ya, bukan duduk di atas bangku seperti kok ada. Ya. Duduk ngapain? Nah, dijelaskan di dalam hadis itu dalam bentuk kinayah, ya, dalam bentuk tamsilan-tamsilan, ya, duduk di apa namanya keempat anggota tubuh. Anggota tubuh dari siapa? Anggota tubuhnya dari istrinya. Ya, duduk di antara empat anggota tubuh cabang istrinya. Kemudian, ya, dia dikatakan bersungguh-sungguh di situ, ya, melakukan apa namanya sesuatu. Nah, ini bahasa halus sebenarnya. Artinya apa ya, jima begitu. Nah, itu dia. Maka wajib mandi, ya, itu begitu. Ya. Wajib mandi. Ini banyak hadis yang serupa yang menceritakan tentang hal itu. Jadi, ya, persetubuhan itulah atau hubungan jima itulah yang menjadikannya dia wajib mandi. Mungkin ada turunan pertanyaan. Apakah persetubuhan itu mengharuskan kulit ketemu kulit? Jadi maaf, ketemunya kulit dua kemaluan, maka mandi. Nah, gitu. Kalau dia menggunakan penghalang, misal dia menggunakan kondom, nah begitu. Apakah kemudian dia tidak wajib mandi? Nah, gitu. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Nah, kalau di beberapa kitab dikatakan, ya, bila ha'ilin, ada redaksi bila ha'ilin, tanpa penghalang. Tapi penghalang di situ maknanya bukanlah selaput karet tipis. Tetapi penghalangnya itu adalah berkaitan dengan kain. Nah, gitu ya. Membungkus kemaluannya dengan kain dan bersetubuh. Nah, itu jadi begitu. Tetapi hal ini muskilah. Kalau ulama-ulama lain mengatakan tetap wajib. Tetap dia wajib itu, apa namanya, mandi. Walaupun dia menggunakan kondom. Nah, itu begitu. Tapi itu perkara-perkara baru, ya. Nah, kemudian para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan lafaz hasyafah tadi ini kan adalah kulit klub yang dilepaskan. Ada hadis sendiri tentang perkara ini di mana jika bertemu dua khitan, ya, bertemunya dua khitan, ya, maka menjadikan harus adanya mandi wajib. Jadi andai ya bergesekan saja kemaluan itu, nah, tidak sampai dukhul, tidak sampai masuk, maka ya ada ulama yang mengatakan wajib mandi, ada ulama yang mengatakan wajib mandi. Tapi kalau dari perkataan penulis kitab yang kita kaji ini, ya, Ketika beliau mengatakan tahyibu, membenamkan, maka difahami kalau hanya sekedar bergesekan dua khitan saja, itu tidak wajib mandi. Menurut penulis. Nah, kemudian ya, hal lain berkaitan dengan frase yang tadi kita baca juga, ada yang mengatakan ya, ada juga yang mengatakan bahwa tidak wajib mandi jika bersetubuh dengan dubur hewan tadi, karena dia bukanlah bagian dari fard atau bagian dari yang lazimnya untuk mendapatkan lazazah itu. Ini begitu. Tapi kalau kita merujuk kepada perkataannya penulis di dalam kitab, ya, beliau mengatakan tetap wajib mandi. Maka para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita faham perkara ini perkara khilaf, ya, perkara khilaf. Saja mungkin saja bisa jadi ada nanti pendapat yang berbeda, kan? Tetapi perlu difahami karena kita sekarang sedang mengkaji kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid, dan kita menjelaskan apa adanya dari kitab yang disampaikan, begitulah ya yang dihukumi tadi. Baik. Ini sudah poin ke-4 ya, poin ketiga tentang wajibnya mandi. Nah, sekarang kita masuk poin selanjutnya yang mewajibkan mandi. Apa itu? Ya, yang mewajibkan mandi selanjutnya, wa islamu kafirin. Islamnya orang kafir. Atau masuk Islamnya orang kafir. Maka orang kafir yang masuk Islam wajib mandi. Walau murtadan, ya, sekalipun dia itu adalah orang yang murtad. Nah, jadi misalkan dia Muslim awalnya, kemudian dia murtad, melarikan diri, ya, setelah murtad dia melarikan diri, menghilang. Nah, kemudian dia masuk Islam lagi. Maka orang murtad yang masuk Islam tadi tetap harus mandi. Mandi wajib tadi, itu dia. Nah, kemudian siapa lagi ya yang kemudian berkaitan dengan hal ini tetap harus mandi? Dikatakan bahwa selain tadi dia orang yang murtad tadi, ya, masuk Islam, juga orang yang dikatakan di sini dengan istilah lam yujad minhu fi kufrihi ma yujabu, ya, ma yujibuhu, atau orang yang dikatakan tidak terdapat perkara yang mewajibkan mandi pada saat dia kafir. Nah, ini dia. Jadi orang yang tidak ditemukan lam yujad minhu darinya, ya, fi kufrihi pada saat kekafirannya, ma yujibuhu, ya, ma yujibuhu, yang mewajibkannya mandi. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah orang-orang yang dia itu kafir. Orang-orang yang dia itu kafir. Kemudian dia masuk Islam. Sudah? Tetapi sebenarnya kalau dilihat dari misalkan umurnya, nah, umurnya orang seperti ini nggak mungkinlah pernah mimpi basah atau ikhtilam atau bahkan bersetubuh. Nah, atau kita sederhanakan bahasanya apa ini? Contohnya itu adalah mumayyiz, ya, anak kecil belum baligh, belum sempurna organ-organ kedewasaannya. Tapi dia sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Itu mumayyiz kan? Jadi orang kafir yang mumayyiz masuk Islam. Orang kafir mumayyiz masuk Islam. Maka dia tetap wajib mandi. Nah ini perkara yang merupakan mufradat di dalam mazhab. Ya. Sesuatu yang menyendiri ya. Kalau di mazhab lain mungkin tidak ditemukan. Jadi kalau menurut mazhab, ada anak mumayyiz yang kafir masuk Islam, maka dia tetap mandi. Itu begitu maksudnya. Maksud dari redaksi, lam yujad minhu fi kufrihi ma yujibu. Dan Imam Ibn Qayyim, ya, memilih pendapat itu. Ya. Karena ada hadis yang bersifat umum di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan anna aslama fa amarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yahtasila bima'in wa sidrin. Bahwasanya berislamlah, masuk Islamlah, dan kemudian Nabi memerintahkannya ya untuk mandi dengan air dan juga daun sidr. Ya, berkaitan dengan hal ini. Poin keempat tentang wajibnya mandi. Kemudian poin selanjutnya, berarti poin kelima, adalah wa khuruju haidin, keluarnya darah haid, keluarnya darah haid ya, itu yang menjadikan wanita tersebut wajib mandi. Maksudnya wajib mandinya gimana ya? Setelah haidnya selesai. Nah itu begitu, dan itu makruf ya, diketahui ya. Dikatakan di dalam sebuah hadis ya, wa idza adbarat fahtasili wa salli, maka apabila telah berhenti dari haid ya itu ya, mandilah kamu dan salat. Nah ini dia. Jadi sebab mandi yang kelima adalah darah haid. Nah, walaupun nanti terkait dengan darah haid ini makin cukup banyak pembahasan. Cukup banyak pembahasan mengenai darah haid ini ya. Karena ada darah haid, ada kadang-kadang darah istihadah. Nah, jadi keluarnya dari tempat yang sama, warnanya hampir-hampir sama. Kalau orang dulu mungkin melihatnya itu dari kelaziman waktu keluar, karena biasanya orang yang haid itu punya pola biasanya, karena ada juga nanti wanita yang haid dia tidak punya pola ya. Satu hari suci kemudian haid terus menerus sampai berapa, bisa sampai 3 bulan baru kemudian normal dan seterusnya. Nah itu ada yang begitu, ada yang haidnya berpola, ada yang tidak berpola. Nah kemudian keluar haidnya itu warnanya seperti apa, apakah warnanya lazimnya darah haid. Jadi lazimnya darah haid itu warnanya tidak jernih, tidak seperti darah segar. Ya. Kalau darah segar itu keluar itu kan dia seperti warna merah ke orange-orangean. Itu darah segar. Tidak mudah menggumpal. Nah kalau darah haid itu keluar bentuknya itu kental, baunya juga khas dan khusus, warnanya juga adalah merah agak gelap, tapi bukan hitam. Nah, itu begitu. Maka kalau yang keluar nanti justru warna darah segar, tidak lazim darah haid, itu bisa diduga adalah penyakit. Nah, maka kalau keluar seperti itu, nanti ada hukum-hukum tersendiri bagi perempuan. Ya. Apakah dia harus terus-menerus mandi? Apakah kemudian dia cukup berwudu saja dan seterusnya? Itu banyak khilaf nanti di kalangan ulama. Tetapi kembali ke dalam perkara pokoknya, bahwa keluarnya darah haid, kemudian terhenti darah haid itu menjadikan wanita tadi wajib mandi. Nah, selanjutnya, poin ke keenam. Ya, poin keenam dari wajib mandi yaitu wa khurujud damin nifasih. Yakni keluarnya darah nifas. Keluarnya darah nifas. Darah nifas ini adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi wanita yang melahirkan, setelah melahirkan, dia akan mengeluarkan darah. Ya, di darah. Mau dia itu, kalau fakta kekinian itu kan mau dia melahirkan secara normal ataupun sesar, itu pasti mengeluarkan darah nifas. Karena orang yang telah melahirkan, wanita yang telah melahirkan secara sesar pun nanti akan mengeluarkan darah. Nah, itu begitu juga. Itu dihukumi nifas. Nah, di sini ada catatan dikatakan oleh penulis. Ya. Fala yajibu bi wiladatin ardi anhu. Fala yajibu bi wiladatin arad anhu. Tidak wajib, ya. Jadi tidak wajib di sini, ya. Fala yajibu, tidak wajib. Tidak wajib apa? Mandi. Bagi siapa? Yang melahirkan. Melahirkan bagaimana? Dalam keadaan arad anhu, tidak keluar darah. Tidak keluar darah. Ada orang melahirkan tidak mengeluarkan darah? Ada juga. Kalau misalkan dalam suatu kondisi dia sebelum lahir terjadi apa misalkan bleeding, jadi darahnya keluar terus begitu sampai kemudian tak ada lagi darah yang keluar, keluarnya ketuban misalnya begitu kan, ya, jadi sudah tidak lagi darah yang keluar, ketuban. Nah, ini kan misalkan dalam kondisi tertentu ya, wanita itu terkena benturan atau penyakit dan yang lainnya. Nah, kemudian lahirlah si bayi. Ketuban itu lahir, kemudian ternyata terjadi kontraksi sedemikian rupa, keluar bayinya tanpa disertai dengan darah, dan setelah dia lahir tadi, wanita itu kemudian tidak juga mengeluarkan nifas karena sudah banyak keluar darahnya. Nah, misalkan kondisi seperti itu, maka kata penulis tidak wajib mandi. Apakah fakta itu ada atau tidak, ya? Mungkin atau tidak mungkin. Kalau di diomedis itu fakta itu mungkin saja. Apakah lazim, tidak lazim? Kayaknya tidak lazim. Karena lazimnya wanita yang melahirkan pasti ada nifas. Nah, lantas mengapa kemudian penulis mengatakan tidak wajib bagi wanita yang sedemikian rupa mandi? Beliau berargumentasi ya, dalam beberapa penjelasan syarah dikatakan li'annahu la nasun fihi, karena enggak ada nas, tidak ada dalil yang menjelaskan tentang fakta seperti itu. Karena jarangnya kondisi ini terjadi. Dan ingat bahwa kita sedang membahas tentang turunan dari perkara toharoh. Toharoh dimasukkan dalam perkara ibadah. Al-Alamah Syekh Taqi bin An-Nabhani rahimallahu ta'ala itu pernah mengatakan di dalam kitabnya At-Takatul Ismi, dia mengatakan bahwa perkara-perkara ibadah, kemudian perkara-perkara makumat, makanan dan minuman, malbusat, perkara-perkara tentang pakaian, itu semua sifatnya tauqifiyah. Artinya, ya, hukum yang digali boleh tidaknya itu berdasarkan nas. Nah, itu dia. Berdasarkan nas saja. Jadi tidak boleh dikait-kaitkan dengan selain nas. Nah itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, perkara selanjutnya yang mewajibkan mandi adalah wa mautun ta'abbudan, ya, adalah mati, ya, adalah meninggal. Nah, ya. Jadi orang seorang muslim yang meninggal maka dia akan dimandikan oleh siapa? Muslim yang masih hidup. Dan ini dikatakan oleh penulis ta'abbudan. Perkara ta'abbud, perkara ibadah. Walau memang ada juga hadis umum yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas mengatakan ikhsiluhu bima'in wasitrin. Mandikanlah, ya. Mandikanlah, ya, dengan air dan sidr, daun wangi jenazah. Tapi yang paling tepat adalah ta'abbud, ya. Begitulah nasnya. Kemudian keterangan lanjutan terkait dengan hal ini adalah, ya, dikecualikan orang yang meninggal ghairu, ya, ghairu sahidin ma'rakatin. Kecuali orang yang sahid, orang yang meninggal syahid dalam peperangan. Jadi orang yang meninggal dalam peperangan dia dihukumi sebagai sahid. Karena syahid maka tidak diperlakukan sebagai jenazah muslim umumnya. Artinya dia tidak dimandikan. Ini dia. Kecuali mazhab Hanafi. Saya tidak salah, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tetap memandikan jenazah mujahid. Jadi pada kasus perang Afghanistan yang lampau, itu banyak mujahid-mujahid yang wafat, yang syahid, dan mereka tetap memandikan jenazahnya. Karena dalam pandangan fikih Hanafiyah, ya, yang syahid itu dimandikan. Tapi kalau Hanabilah dan Syafi'iyah Malikiyah itu mengatakan, ya, orang yang mati syahid di medan pertempuran tidak dimandikan. Nah, itu begitu. Jadi dikuburkan saja. Ya, dikuburkan sebagaimana dia wafatnya. Dan ini juga dilihat dari afalnya Nabi. Bagaimana Nabi menguburkan paman beliau Hamzah dan juga para syuhada lainnya, syuhada Badar dan seterusnya. Ya. Kemudian juga dikecualikan dari muslim yang meninggal tadi yang dimandikan adalah di sini menurut mazhab adalah maktulin zulman. Nah, orang yang terbunuh karena kezuliman. Jadi ada orang yang terbunuh karena kezaliman. Nah, misalkan apa? Dia ditangkap di penjara, disiksa sedemikian rupa oleh kezaliman penguasa misalkan. Mati. Nah, itu dia. Maka menurut madhab, orang seperti itu meninggal tidak dimandikan. Tidak dimandikan. Menurut siapa? Menurut madhab. Apa argumentasi madhab? Ya, karena ini termasuk juga mufradat. Jadi salah satu hadis yang kemudian dijadikan hujah itu adalah ketika ada hadis Nabi mengatakan man kutila duna malihi fahuwa syahidun. Orang yang meninggal karena mempertahankan hartanya dihukumi syahid. Jadi ada orang merampok, berantem sama rampok, terbunuh oleh rampok, maka terbunuhnya orang yang dirampok itu dihitung sebagai syahid. Wa man kutila duna dinihi fahuwa syahidun. Orang yang terbunuh karena membela agamanya, maka dia dihitung sebagai syahid. Nah, dihitung sebagai syahid. Nah, ini sama seperti yang ini. Atau apalagi, waman kutila duna damihi fahuwa syahid. Orang yang kemudian terbunuh karena membela darah, nyawanya, dan seterusnya. Waman kutila duna ahlihi fahuwa syahid. Orang yang meninggal terbunuh karena membela keluarganya itu juga dihitung sebagai syahid. Maka menurut madhab, ya, menurut madhab, fasamma Nabi sallallahu alaihi wasallam haula'i syuhada. Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan mereka semua itu adalah para syuhada. Wasyahidu la yughassal, ya. Dan orang yang syahid itu ya tidak dimandikan. Nah ini landasannya mazhab. Jadi ini mufradatnya mazhabnya. Kalau pandangan dari mazhab-mazhab yang lain, tetap orang yang kondisi seperti ini dimandikan. Ya, orang yang terbunuh karena adanya kezoliman, dia tetap dimandikan. Ya, ketika ditemukan jenazahnya. Nah, kenapa? Mereka itu menurut pandangan ulama mazhab yang lain, syahidnya syahid fil akhirah. Ya, maksud dari hadis-hadis itu adalah syahid fil akhirah, mendapatkan pahala syahid di akhirat. Fit dunia, di dunia mereka itu diperlakukan sebagaimana orang yang meninggal, muslim yang meninggal normal, sehingga tidak dimandikan. Wallahu a'lam bissawab. Tapi dalam pandangan mazhab, ya, dalam pandangan mazhab, orang yang terbunuh karena kezaliman itu dia dimandikan, tidak dimandikan karena diserupakan dengan orang yang syahid di medan pertempuran karena adanya gelar syahid. Nah ini ya, ini mufradatnya mazhab. Wallahu a'lam. Berarti di sini ada 7 dalam kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Jahid, ini ada 7 kondisi yang mewajibkan mandi. Tadi keluarnya mani dalam kondisi sadar dengan disertai kenikmatan, wajib mandi. Kemudian kondisi yang kedua tadi adalah keluarnya mani ya dalam kondisi tidur, yaitu wajib mandi. Kemudian yang ketiga, jima itu wajib mandi. Kemudian yang keempat, masuk Islam, wajib mandi. Kelima, keluar darah haid. Keenam, keluar darah nifas. Ketujuh, orang yang meninggal, muslim yang meninggal, wajib dimandikan. Kemudian keterangan terakhir, di situ dikatakan, wa musallal idi, dikatakan, la janaizi masjidun. Tempat sholat id, dia ya, bukan sebagai tempat sholat jenazah. Kemudian dikatakan, wa yahrumu takassubun bi sana'atin fihi. Haram melakukan jual beli di dalam masjid. Nah, ini dia. Jadi, dikatakan bahwa ya sholat id ya dikatakan tidak dilaksanakan di tempat penyelenggaraan jenazah ya, jadi dipisahkanlah. Nah, itu begitu karena mafhumnya begini, dahulu tuh tempat sholat id itu kan tanah lapang yang terbuka, maka hendaknya di tanah lapang yang terbuka yang biasa digunakan untuk sholat id, jangan mandikan jenazah di situ. Nah itu begitu juga, dan juga jangan mensolatkannya di situ, tidak dipisah. Maka kalau hendak mensolatkannya di tempat yang menyelenggarakan fardu jenazah di tempat yang lain. Kemudian juga dikatakan sebagai bentuk peringatan, ya haram melakukan jual beli di masjid. Nah ini cukup keras ya. Ya, jadi bukan hanya sekedar larangan tapi mengharamkan. Nah, jadi masjid itu adalah tempat yang ya biasa latim digunakan untuk sholat. Nah, begitu. Mungkin ada yang terlewat tadi sedikit sebagai faidah tentang tentang maktulin zulman, orang yang terbunuh karena kezaliman. Nah di sini ada sebuah di dalam syarah itu dikatakan ya ada sebuah pandangan yang dipilih oleh Ibnu Qudamah bahwa beliau di dalam kitab beliau Al-Mughni mengatakan tetap dimandikan. Ya, tadi ya ini berarti kesimpulan pilihan beliau itu berkesesuaian dengan mazhab yang lainnya. Karena beliau mengatakan ini tidak dihukumi sebagai syahid, ya, karena syahid itu adalah orang yang diketahui meninggal karena perang. Wallahu a'lam bishawab. Silakan para peserta yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ada yang ingin diskusi, tapi waktu sudah sangat mepet sekali ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada moderator. Saya tanya satu, Ustaz. Ya, silakan. Tadi kan keluar tanpa disertai kelezatan tidak wajib mandi. Tapi itu wajib wudhu ya, Ustaz? Iya. Jadi kalau dia itu keluar mani dalam kondisi sadar. Jadi gini, ada dua kondisi keluarnya mani. Pertama, sadar, terjaga. Yang kedua, tertidur atau yang sejenisnya, hilang kesadaran. Untuk yang keluar mani dalam kondisi sadar, maka harus disertai dengan kelezatan. Baru mandi, kan begitu. Nah, tapi kalau kemudian dia kondisinya maninya keluar terus-menerus karena penyakit, ya, apakah wajib mandi? Mandinya sekali saja. Nah, kemudian setiap sholat, dia cukup berwudu. Jadi setelah dia membersihkan dirinya, ya, kemudian menggunakan sesuatu yang bisa menahan mani yang nggak keluar kemana-mana, misalkan, kemudian dia berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Mungkin karena sudah jam 18 ya, mendekati maghrib, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum wa hidayatukum nakhlati mudirasati nabi qiraatin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live, Pak Dosen. Assalamualaikum.